Geser belakang kan. Kat. Sikat. Udah situ aja. Formasi lah, formasi kalian. Gimana formasi? Tapi tetap situ, entah ke belakang satu orang, entah gimana. Nah.